yaitu cara menjalin hubungan yang baik antara suami dan istri. Dan kami nanti akan berikan kesempatan kepada Anda semua untuk bergabung bersama kami, baik melalui via telepon kami di 085-2847-00147 atau di via SMS dan WhatsApp kami di 081-321-461079. Dan sebelum kita memasuki acara inti ya, kami akan menyapa Umi, akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pemirsa, para pendengar. Dan semoga semua dari kita yang bergabung di acara ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bu ya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan di awal gitu ya, kita akan masih berada di silsilah tentang rumah tangga Bu ya. Setelah kemarin pembahasan tentang memasuki malam pertama dan adab-adab yang hendaknya dilakukan di dalamnya, maka pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengangkat tema tentang cara menjaga hubungan, menjalin hubungan yang baik antara suami dan istri Bu ya. Artinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Baik, diberikan kami berikan kesempatan kepada Bu untuk memberikan penjelasan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya kita masih bisa bergabung di acara mulia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan. Amin. Dalam diri. Amin. Kebahagiaan dalam rumah tangga. Amin. Keturunan yang soleh-solehah. Amin. Yang dibanggakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Tidak cukup seseorang dalam menjalani rumah tangga itu hanya sekedar setelah sah beres. Iya, iya. Setelah sah pernikahan, maka di situ harus ada penjagaan. Iya, iya. Seperti orang bangun rumah, kalau tidak dijaga juga rusak rumah itu. Maka di situ harus ada rumah tangga ini dijaga, agar keindahan yang selama ini ada di angan-angannya akan benar-benar terwujud, bukan sekedar khayalan sebuah keindahan setelah masuk di rumah tangga yang ada adalah malapetaka. Dan memang biasa dalam benak atau pikiran orang yang mau menikah itu khayalannya segala keindahan. Iya. Tidak, belum, bahkan mungkin belum menyadari kalau dalam perjalanan rumah tangga itu kadang ada aral, kadang ada gangguan, kadang ada sesuatu yang sebetulnya kalau orang faham itu adalah seperti masa laparnya seseorang untuk bisa menikmati sebuah hidangan, atau untuk jeda sesaat untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalin cinta. Jadi biasa sebenarnya ada permasalahan itu adalah jidakin garam mestinya. Akan tapi ada sebagian orang yang tidak memahami makna ini, sehingga kadang permasalahan kecil menjadi besar. Nah, ini yang harus difahami. Ingat bahwa kita di dunia, dan selagi kita di dunia namanya darul ibtila, ada ujian dalam rumah tangga. Kecuali Anda nanti kalau sudah di surga, Anda tidak akan menemukan problem apapun di surga. Dan semoga kita dijadikan ahli surga. Amin, amin, amin. Tapi di dunia, lihat, sebaik-baik apapun suami yang baik, istri yang baik, tentu ada problem permasalahan ini. Ada problem, selalu ada problem. Akan tapi bagi orang yang cerdas, pandai menyelesaikan permasalahan, dan di saat masalah selesai dan tuntas, adalah terasa lebih indah dari sebelumnya. Terasa lebih indah dari sebelumnya. Nah, ini yang kadang betul-betul tidak, kadang-kadang tidak dicermati oleh para pengantin-pengantin baru, sehingga yang dirasakan misalnya tiba-tiba langsung saja seorang istri langsung memvonis atau menyimpulkan bahwasanya ternyata istri suamiku tidak seperti yang aku duga dulu, atau sebaliknya. Nah, ini kalau sudah seperti itu pandangan seorang pasangan dengan pasangannya, ya, maka ini adalah alamat keretakan. Dan selalu kami ingatkan, kalau ketemu dengan pengantin baru, engkau menikah tidak dengan malaikat, tapi engkau adalah menikah dengan manusia yang punya syahwat hawa nafsu dan punya kekurangan seperti kamu punya kekurangan. Artinya, jangan hanya pandai memandang kekurangan pasangan, akan tapi masih ada kelebihan yang bisa kita tampakkan dan kita lihat. Akan tapi mata kotor itulah yang kadang bisa sering melihat kekurangan, sehingga ada suami istri itu katanya sepanjang hidupnya tidak bahagia. Bukan pasangan yang tidak membahagiakan, akan tapi hatimu yang tidak menemukan apa itu hakikat kebahagiaan. Nah, Kemudian coba, ini ada sebuah rumus sederhana ya. Keindahan itu akan di saat kita mencintai, bukan di saat dicintai. Kalau orang, kalau misalnya, kalau Anda misalnya dicintai oleh orang, tapi kalau Anda tidak cinta, Anda pun melihat muka orang yang mencintai Anda pun tidak senang, risih. Tapi begitu sebaliknya, jika ada di dalam hati Anda cinta kepada suami, karena Anda sebagai seorang istri, atau Anda sebagai seorang suami mencintai istri, maka cinta itu yang akan menambal segala kekurangan yang ada pada pasangannya. Cinta itu akan melihat kelebihan. Dan cinta tidak akan, mestinya, semestinya rumusnya begitu, cinta akan menutup akan segala kekurangan, akan senang melihat kelebihannya. Sehingga bahkan kalau waktu Majnun Laila itu dikritiki oleh orang tentang apa sih yang menjadikan kamu kok cinta ke Laila itu, apa yang menjadikan kamu kok senang ke Laila itu, mungkin cuma begitu saja kok. Dia menjawab sederhana, karena kamu lihat dengan matamu, coba kau ngelihat dengan mataku, akan indah semua pada Laila. Itu kan artinya apa? Nah, gitu kan, pandang itu loh mata ini. Ya, ya. Bahkan juga suatu ketika kan waktu ini loh, begitu pandang dari hati itu waktu dikisahkan bahwasanya keluarga Laila itu mengundang makan orang-orang yang ada di kampungnya itu kan, siapapun boleh masuk. Sementara orang yang merindukan Laila ini ya pengen lihat Laila. Ini cerita Laila Majnun yang sangat masyhur itu. Kita tidak mengambil tentang kisahnya ini, tapi makna cinta itu. Suatu ketika di saat yang kebetulan yang melayani makanan itu adalah Laila sendiri. Baik, kemudian di saat pada ngantri makan itu, termasuk Kais apa itu, yang lain apa, Majnun Laila itu, laki-laki yang senang dengan Laila itu kan juga ikut ngantri. Pas gilirannya dia, mestinya Laila kan melayani seperti tamu-tamu yang lain yang ngasih makan. Rupanya oleh Laila, wadah yang diberikan kepada Laila itu dijatuhkan. Kalau piring jatuhkan menjadi pecah. Sehingga dan seperti kesan dibanting oleh Laila. Orang pada melihat bahasanya, ini tanda Laila gak suka tanda tidak suka. Orang pada mengatakan, kamu dipermalukan oleh Laila, kenapa kok kamu masih mengejar Laila? Setelah di luar, siapa bilang Laila mempermalukan aku? Lah kamu memberikan piring, ternyata piringmu dibanting. Memberikan wadah, wadahmu dibanting. Oh kamu tidak tahu, saya ngerti Laila itu pengen aku nunggu di sini lebih lama di hadapannya, maka dijatuhkan lalu mengambil piring yang lain lagi. Ikut antri lagi. Betul, ngantri lagi begitu. Jadi artinya ada pandang. Sudut pandang yang pandang itu ya. Pandangnya orang mencintai atau memandang segala keindahan. Tapi kalau sudah ada kebencian, dan kita berbicara cinta yang halal saja, suami istri, maka tolong ini harus kita memupuk cinta itu terus menerus. Ya, akan tapi Bu ya, tadi kata Bu ya kan, cinta itu akan membangun keindahan. Cuma dari proses pernikahan yang sesuai dengan syariat, cinta kan masih belum ada Bu ya. Artinya cinta dibangun di dalam pernikahan. Artinya tidak serta merta begitu selesai menikah muncul gitu Bu ya. Nah itu artinya di proses awal, artinya kadang menemukan sesuatu yang kadang ya namanya di awal itu kan ya kesan pertama atau apa itu kan kadang nggak sesuai, nggak semuanya sesuai harapan. Jika nanti ternyata menemukan kekurangan tuh, bagaimana cara untuk memupuk cintanya itu seperti apa Bu ya? Sebetulnya begini, ibaratnya benih itu ada tanah yang akan ditaburkan. Iya Bu ya. Ada benih cinta. Kemudian pernikahan itu adalah seperti tanah. Maka benih itu akan ditaburkan di tanah. Artinya memang modal cinta itu harus ada karena laki perempuan. Ya kan? Jadi, modal cinta ada sebagai seorang laki dan perempuan. Maksud modal cinta seperti apa Bu ya maksudnya? Artinya kalau kita dengan batu, apa sih urusan saya dengan batu? Gitu, artinya ada ketertarikan gitu Bu ya. Memang begitu harus iya, dong. Dimulai dari perempuan. Itu karena walaupun belum masuk cinta Bu ya. Belum masuk cinta, belum. Cenderung seperti lah. ini benih, ada tanah. Kalau diletakkan akan tumbuh. Iya. Seperti itu. Tapi kalau benih diletakkan di atas batu ya, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Ini sudah laki perempuan, namanya min plus. Ibaratnya benih dengan tanah. Baik. Setelah terjadi pernikahan, seperti disemai itu apa namanya, benih ditabur begitu ya. Nah, maka di saat ditabur di sinilah seharusnya kita segera beri siraman. agar segera tumbuh benih cinta yang ditabur tadi. Bagaimana siraman-siraman? Kan kita belum, tidak ada kebencian dengan calon pasangan kan itu. Dia tidak ada kebencian. Jadi tinggal menyiramnya adalah dengan pengabdian, tampakkan kebaikan, kalimat yang indah, rayuan dan seterusnya. Akhirnya menjadi tumbuh bersemilah cinta itu. Nah, ini gitu. Tapi kalau dari awalnya sudah dengan kalimat kasar dan sebagainya, maka tidak akan tumbuh cinta itu. Tidak akan tumbuh cinta itu. Nah, seandainya akan hilang. Nah, Buya, jika seandainya Buya, ketika ibarat dalam proses pencarian menumbuhkan rasa cinta ini, ternyata di antara salah satu pasangan tuh menemukan kecacatan, Buya, di dalam pernikahan tersebut, itu solusinya seperti apa, Buya? Baik, nanti disebutkan masalah aib, masalah cacat itu adalah cacat yang boleh membatalkan sebuah pernikahan. Ya, Buya. Baik. Dan itu tidak masuk wilayah cinta. Tidak masuk wilayah cinta. Bahkan kalaupun dia mencintai, akan tapi belum tentu dia bisa bersanding dengannya. Contoh, seorang laki-laki yang ada, jadi ada sebab pernikahan bisa dibatalkan oleh hakim. Itu ada sebab, yang sebab itu ada laki perempuan ada di dalamnya. Ada sebab yang khusus perempuan saja, ada sebab khusus laki-laki saja. Sebab yang laki-laki juga ada, perempuan ada, adalah adanya penyakit-penyakit yang menjadikan orang itu jijik. Seperti lepra, baros, kemudian ada virus, virus-virus yang membahayakan, yang menjijikkan, ya kan, dan menular dan sebagainya kan itu, itu adalah aib yang jika pasangan menemukan aib tersebut yang disembunyikan, maka dia bisa mengangkat ke mahkamah untuk bisa dipisahkan, namanya fashun nikah. Ada aib yang khusus spesial kepada kaum wanita. Spesial pada kaum wanita itu adalah misalnya aib ada ratak atau ranak. Ratak itu adalah tumbuhnya daging di kemaluannya, mohon maaf, sehingga tidak akan bisa digauli oleh sang suami. Atau ada tulang yang tumbuh di kemaluan sehingga tidak bisa digauli oleh sang suami. Maka ini adalah setelah pernikahan kok menemukan semacam ini. Karena seorang perempuan pun belum tentu ada itu, mengerti kalau ada mengerti, itu ya. Tiba-tiba di saat mau digauli tidak bisa, ya kan? Atau kalau laki-laki mungkin dalam ketidakmampuan kemudian, dalam, nah itu perempuan. Untuk perempuan ada pun laki-laki adalah atau tidak ada kemaluannya. Ya mungkin terpotong atau bagaimana, atau enin tidak bisa bangun. Impoten, impotensi, ya, impoten. Nah, itu adalah bagi seorang wanita berhak untuk mengajukan ke hakim. Ya, kemudian hakim yang mengurusi tentang perpisahan tersebut. Nah, ini ada aib-aib yang semacam itu. Kalau seandainya ada seorang pasangan merelakannya, lain cerita. Ya, kan? Atau kalau tadi Buya bisa digauli tapi mungkin tidak bisa hamil, Buya. Apakah itu juga termasuk cacat nikah, Buya? Enggak. Kalau masalah tidak hamil itu Allah yang tidak bisa. Tanya, misalnya sudah divonis dari sebelum menikah, Buya. Jika ini punya penyakit atau mungkin rahimnya diangkat, Buya. Dari sebelum dia menikah. Oh, bukan cacat, dia tahu sebelumnya. Dan aib ini adalah aib yang sebelumnya dan dikasih tahu. Harus diberitahu, Buya, sebelum menikah. Tidak semuanya. Aib-aib tidak harus semuanya dikasih tahu. Ada aib-aib yang masih mau dicoba, misalnya ini nggak perlu dia ngomong impotensi, karena orang kan nggak mau coba-coba karena belum punya istri, ya kan? Iya, tidak usah dikasih tahu, nanti setelah menikah barangkali sambil mencoba, Buya, kan seperti itu. Iya, nah, kemudian juga ranak ratak sendiri kan belum tahu. Iya, nah, kalau ternyata setelah menikah nggak bisa, mungkin seorang suami berhak, memang suami berhak minta fashun nikah. Tapi bisa saja seorang suami yang karena sudah terlanjur mencintai, karena sudah bergaul berhari-hari, mencoba dan mencoba tidak bisa, ternyata terbukti di dalam kemaluan seorang istri ada daging yang tumbuh sehingga tidak bisa digauli, atau mungkin tidak ada rahimnya dan sebagainya, sudah ada cinta, kemudian sang suami merelakan untuk bisa dibuat operasi dan sebagainya misalnya, itu sah-sah saja. Tapi ingat, sangat artinya itu haknya suami untuk minta fashun nikah. Misalnya seorang istri punya suami impotensi, haknya istri untuk minta fashun nikah. Kalau dia rela seorang istri dan dia bisa tabah, sabar, ya enggak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah na'udzubillah di saat suami lemah seperti itu, akan tapi terjadi penyelewengan melakukan zina. Na'udzubillah, itu yang enggak dibenarkan. Seperti itu. Ya, Buya. Dan untuk fashun nikah ini apakah membatalkan pernikahan atau ada talak di sana, jadi jatuh talak? Nah, kalau fasah tidak hitungan talak, itu adalah fashun nanti. Jadi dianggap tidak ada pernikahan begitu, Buya. Jadi yang membatalkan adalah hakim. Yang membatalkan adalah hakim. Sehingga yang namanya fashun nikah itu adalah pembatalan dari hakim, tidak mengulangi bilangan talak. Tapi tetap terceraikan. cuman bahasanya faskuh, dibatalkan pernikahan. Dan kalau kasus seperti ini Bu ya, apakah memang harus disampaikan kepada hakim atau cukup diselesaikan oleh dua belah pihak? Hakim yang menyelesaikan, yang bisa memfaskuh hanya hakim saja. Selain hakim tidak bisa, karena hakim nanti akan mencermati. Jadi tidak perlu suami langsung mengatakan aku cerai begitu. Itu kalau masalah mencerai itu sah-sah saja. Sahnya cerai, jatuhnya cerai. Jatuh cerai Bu ya. Akan tapi kalaupun tidak mencerai pakai faskuh nikah. Baik Bu ya. Baik Bu. Karena kalau faskuh nikah biasanya dari pihak hakim pun ada nasihat-nasihat dan seterusnya kan. Iya Bu ya. Baik Bu ya. Nah, kemudian untuk melestarikan keindahan dalam rumah tangga tadi, yaitu harus paham ya bahwasanya pasangan kita tentu ada kekurangannya. Dan harus tahu bahwasanya tingkat pertama tujuan adalah harus indah. Kemudian kita yang kedua adalah kita harus kita tahu dan sadar bahwasanya pasangan kita tentu punya kekurangan seperti kita punya kekurangan. Baik, kemudian problematika dalam hidup selalu ada. Dan kita harus tahu bahwasanya problematika dalam hidup itu adalah kalau orang bisa pandai dalam manajenya, mengemasnya, akan menjadi adalah keindahan. Kalau tadi saya contoh, kami contohkan, kalau pengen makan enak itu jangan ngemil dulu sebelum waktunya. Ya kan? Jadi kan laparnya lapar yang sempurna, kan begitu? Lauk yang paling enak namanya lapar, kan begitu? Sudah akhirnya lah makan kan. Ingat waktu buka puasa. Jadi seperti itu. Jadi begitu. Jadi problem ada, tiba-tiba ada problem dengan pasangan, manage yang baik. Anggap ini adalah untuk nahan lapar, sehingga semua berbenah untuk bisa mengevaluasi. Dan untuk berbenah itu sendiri dimulai dari diri dong. Mengevaluasi diri kita. Nah, kenapa kok ada problem ini? Nah, ini mungkin kita sudah mulai masuk ya. Di saat ada permasalahan, ingat. Di saat ada permasalahan dengan pasangan, tolong jangan terburu-buru melihat bahwasanya yang salah atau yang kurang adalah pasangan. Itu kesalahan fatal. Ingat, kalau Anda punya permasalahan, ada perselisihan dengan pasangan atau apa saja problem, jangan serta-merta atau terburu-buru memvonis bahwasanya kesalahan adalah ada pada pasangan. Ini kesalahan. Akan tapi yang paling tepat adalah kita mengoreksi diri kita. Kenapa kok pasangku tadi tiba-tiba ngomong begitu? Kenapa kok dia ngomong kasar? Nah, ini kebiasaan orang itu di saat menemukan pasangannya punya perilaku yang tidak menyenangkan, dia serta-merta langsung memvonis pasangannya yang salah. Padahal istrinya cemberut tadi bukan karena dia asal cemberut. Mungkin sang suami janji lupa tidak ngasih. Kadang-kadang suami tidak sadar kalau suaminya itu tidak hafal hari ulang tahunnya saja, kadang-kadang cemberut itu istri. Misalnya, atau pengen pesan sesuatu rumahnya sang suami lupa, akhirnya istri cemberut. Sudah terlanjur terburu-buru marah kepada istri, tak tahu sebabnya dari kitanya. Sang suami. Begitu sebaliknya, kenapa suamimu kok pulang tiba-tiba wajahnya berubah dan sebagainya? Anda tidak sadar misalnya. Mulai tadi suami pesan Neng atau Ma atau Umi atau Yang, kalau ayah pulang nanti pakai baju kuning ya, Anda pakai baju hijau, kan jadi masalah misalnya. Jadi namanya orang bisa saja luput. Maka dari itu di saat terjadi problem dalam sebuah rumah tangga, pertama kali koreksi adalah diriku. Kalau orang pakai rumus ini indah semuanya. Koreksi apa yang menjadikan dia marah? Mungkin aku. Terus kalau ternyata dicari-cari belum ketemu, baru nanti bertanya. Nah, kalaupun bertanya langsung takut terjadi semakin besar emosinya, paling tidak apa dengan mengirim surat dan sebagainya, kenapa kok kamu tiba-tiba semacam itu? Apakah apa yang ada yang salah dariku? Bertanya. Jadi bukan langsung bereaksi yang negatif kepada sikap pasangan yang negatif. Sebab negatif yang ada pada pasangan itu, ingat, bisa jadi sebabnya karena kita. Lah kalau sudah cara menyelesaikan masalah dengan seperti ini kan indah. Sekarang orang caci maki habis-habisan. Salah sedikit saja, wah, kayak perang dunia sudah. Ya, Bu. Baik, Bu. Bu ya, tadi seperti tadi Bu ya sampaikan gitu, Bu ya, termasuk yang bisa cacat pernikahan itu kan ada aib, artinya ada kekurangan-kekurangan secara fisik, Bu ya. Jika ternyata kekurangannya adalah secara dari segi, ya ini misalnya Bu ya, seorang istri menemukan ternyata ada banyak kebohongan yang pernah disampaikan oleh suami dari ketika sebelum menikah Bu ya. misal mungkin dulu sebelum menikah gitu ya, mungkin ada obrolan antara sesuami itu dengan orang tua dari pihak perempuan bahwa dia begini begini begini begini misalnya Bu ya. Ternyata misal mungkin satu contoh si suami katanya tidak belum pernah menikah, ternyata dia rupanya suami orang gitu, sehingga si istri yang ini menjadi istri yang kedua begitu Bu ya. Atau mungkin dengan pekerjaannya dia berbohong, dia mengatakan begini, ternyata kenyataannya adalah seperti berbeda Bu ya. Artinya ada banyak kebohongan-bohongan yang dipertemukan, yang ditemukan setelah terjadi pernikahan, bahkan setelah terjadi bergaul gitu antara itu, bagaimana solusinya Bu ya? Itu tidak bisa dimasukkan dalam aib yang bisa diangkat ke hakim untuk fashun nikah. Iya Bu ya. Akan tapi bisa dimasukkan bab jika tidak nyaman seorang pasangan karena perilaku suami semacam itu, kan dibohongi. Iya Bu ya. Dengan ketidaknyamanan maka dia bisa mengangkat ke mahkamah karena ketidaknyamanan tersebut. Nah, orang dibohongi terus misalnya. Ya, ya. Termasuk impiannya adalah dia menikah dengan seorang suami kan menikah kan milih ya, ya pengen suami misalnya yang masih single ya. Ternyata dia sudah punya istri, kan dia kecewa ya, dan kekecewaan itu tidak bisa dibayangkan. Anda yang tidak kecewa nggak bisa membayangkan orang kecewa. Ya, Anda tidak kecewa kok. Orang kecewa itu yang merasakan itu semuanya. Maka dalam ini tidak bisa masuk fashun nikah karena sang suami juga bisa menggauli dan seterusnya. Akan tapi nafkah mungkin juga memberi. Akan tapi rasa ketidaknyamanannya karena dia dibohongi. Maka dia bisa mengangkat hal yang tersebut kepada mahkamah untuk diselesaikan, bukan karena aib tadi. Begitu ya. Sama seperti kalau seandainya si pasangan tiba-tiba setelah menikah menceritakan bahwa pernah dia punya masa lalu seperti yang sering dia sampaikan, saya pernah berzina atau apa, ini ya termasuk kebodohan hal. Karena kebodohan. Jadi ini juga termasuk yang karena mungkin merasa jijik. Karena apa? Menganggap perasaan. Makanya dari itu aib kan harus ditutup karena kebodohan seorang wanita lalu mengatakan aku dulu pernah berzina. Lu suami mengatakan ini kalau pernah berzina kan menakutkan. Bukan ya, saja ya. Mungkin urusan takut kepada Allah iya, kemudian mungkin bawa penyakit iya, macam-macam kan? Iya, kan begitu. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Baik Bu ya, intinya tadi Bu ya, dari yang Bu ya sampaikan bahwa kalau pernikahan itu artinya bukan kita menikah dengan, bukan dengan malaikat, bukan dengan nabi gitu ya Bu ya. Artinya suami punya kekurangan. Intinya kalau setiap terjadi permasalahan yang harus dilakukan adalah introspeksi terlebih dahulu, tidak buru-buru menyalahkan. Jangan ke pasangan dulu cara pandangnya. Baik Bu ya. Subhanallah, baik Bu ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan break terlebih dahulu Bu ya. Dan kepada pemirsa Albaja TV dan juga Sabar Radioku dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya kepada Bu ya, Anda bisa bergabung melalui via telepon kami di 0852847 00147 atau di via SMS dan WhatsApp kami di 0813241061079. Dan tetap bersama kami karena kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.